aku yang terbaik. Bukan-bukan aku yang terhebat. Bukan-bukan aku yang terindah. Ini semua karena doamu. Buat nada lagu ini aku dendangkan. Lewat nada lagu ini aku persembahkan. Salam saya, hormat saya. Terima kasih ku karena doa.